amalan kita selama di dunia. Nah, sesuai dengan kadar cepat dan lambatnya kita merespon perintah Allah dan Rasulnya. Faminum anjuran Allah misal jabril alimas abrina ya dini. Di antara umat manusia pada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan cahaya sebesar gunung yang terletak di depannya. Ini mau menjalani, mau melewati Shirath, sebuah jalan yang mengerikan. Samping kanan, samping kiri ada pengkait-pengkait, cantolan-cantolan yang mengkait orang-orang yang melewat di atas Shirath. Nah, dalam badan sungguh mengerikan. Begitu gentingnya, tidak ada yang berani berbicara kecuali Rasul. Rasul bersabda berdoa, Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Itu yang diucapkan Rasulullah. Nah, melihat umat yang meniti Shirath yang begitu mengerikan, Rasul berdoa, Allahumma salli, Allah selamatkan, ya Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah, ya Allah selamatkan. Bentuk kasih sayang yang luar biasa Rasulullah kepada umatnya. Beliau tidak memikirkan diri pribadi sendiri yang mungkin sudah masuk surga, dipikirkan umat. Ada mereka-mereka yang diberikan jaya sebesar gunung di depannya. Nah, sesuai dengan kadar amalannya, gampang dia melainkan di atas benderang terang, benderang sebesar gunung cahaya di depan dia. Wa minuman yu'ta nuru azhar min dhalik, dan terang mereka yang diberikan yang lebih kecil dari itu, tidak sampai segunung. Wa minuman yu'ta misla nahlati yaminih, dan terang mereka yang diberikan cahaya sebesar pohon korma di samping kanannya, samping kanan. Tentunya beda dengan cahaya di depan. Kalau cahaya di depan lancar dia jalan, ini cahayanya sampai, samping kanannya lebih kecil, sebesar pohon korma. Kalau yang tadi sebesar gunung di depannya. Wa minhum man yu'ta nuran asghar min dhalik, di antara umat manusia yang diberikan cahaya lebih kecil dari itu. Hatta yakuna akhiruhum, sampai yang terakhir, orang yang terakhir yang meniti Shirath, rajulan yu'ta nuru ala ibhami qadami, seseorang yang diberikan cahaya di semua kakinya, di ibu jarinya, itu dikasih cahaya. Nah, ini yang paling terakhir, yang lain segunung, yang lainnya sepohon korma, ini saat jempolan dong. Nah, di kakinya. Ya bi mubarakatan wa tudfi mubarakatan, kadang dia nyala, kadang redup. Nah, gak lancar berjalan di atas Shirath. Fa'idha Allah al-Qadama Qadama Ubamasha, kalau cahaya di jempolan kakinya itu nyala, dia maju setelah. Nah, fa'idha Tafi Allah bakal mati, berdiri dia tak berani jalan terus. Kenapa? Takut jatuh, dia gelap. Cahayanya hanya kayak senter di jempolan kakinya, muruk jalan, mati berhenti terus, lambat, sangat lambat. Nah, itu orang yang terakhir. Qala rabbu azza wa jalla amamahum hatta yamura finnar fayabqa athara tahaddi sayfi, sampai kemudian melewati neraka dan tersisa bekasnya tahaddi seperti tebasan sayatan pedang. Ya. Selamat ya. Nah, kemacetan tolong perjalanan yang tidak lancar. Tumpang camping ya. Nah, penuh dengan rintangan dan halangan. Dasar masal lalun yang licin. Fayaqul marru fayamurrun ala qadri nurihim. Mereka pun berjalan sesuai dengan cahayanya yang mereka miliki. Minuman yang murah katarfat katarfat hati lain, di antara mereka ada yang berjalan seperti sekejap mata. Nah, hitungan sekejap mata tersebut sudah sampai, sudah melewati Shirath. Minuman yang murah kalbar, di antara mereka ada yang jalannya seperti kilat, itu lebih lambat. Minuman yang murah kasahab, di antara mereka yang lewat Shirath seperti awan, nggak terlalu cepat, nah nyantai jalannya. Peminuman yang muruh ke indikator kaukal. Di antara mereka ada yang jalan seperti bintang yang jatuh. Macam-macam ya, model jalan yang umat manusia di atas sirat. Peminuman yang muruh ke rih. Ada di antara mereka yang jalannya seperti angin. Peminuman yang muruh ke sadil. Kasadil farasi. Ada yang seperti kuda yang cepat. Peminuman yang muruh kasadil rajul. Ada yang seperti orang yang berlari lebih lambat dari larinya kuda. Hatta yang murah lari yukhanu roh ala ibhan miqadamihi yahbu ala wujihi wa yadi wa jenai. Sampai orang yang hanya bersinar jempolan kakinya itu jalannya merata dengan tangannya, dengan kakinya. Nah, tangannya seakan-akan terikat, demikian pula kakinya. Waktu sibu jawab ini bawa nar samping-sampingnya terkena api neraka. Faya zalu kendali kehata yahlus. Demikian suruhnya sampai dia selamat. Perjuangan yang luar biasa. Ini orang yang diberikan jaya yang paling kecil, yang diberikan jaya yang paling kecil. Nah, pada kala selama faham Allah, tatkala dia sudah selamat melewati sirat dengan rintangan yang luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa, dan dengan ketakutan dan kekhawatiran yang belum di neraka. Menjadi besar kemarukannya. Tak kalah selamat melewati sirat yang menyatakan alhamdulillah alladzi a'tani ma lam yu'ti ahadan. Ya berdoa alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku apa-apa yang tidak diberikan kepada seorang pun. Dia merasa dialah manusia yang paling besar nikmatnya padahal dia yang paling kecil. Dia tidak melihat orang yang diberikan jaya setinggi pohon korma, apalagi sebesar gunung. Nah, saking gembiranya, dia menyangka dialah yang mendapatkan nikmat satu-satunya. Nah, di antara umat manusia. Inna jai min dabbatin ra'aytuha, tatkala Allah menyelamatkan aku setelah aku melihatnya, melihat ngerinya neraka. Selamat. Nah, senang dia. Qalat. Fayuntalu bi ila fajirin inda babil jannah fayaghtasilu. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Nah, ini orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Setelah selamat dari sirat dia bahagia dan mengucapkan doa syukurnya, kemudian dia dikirim untuk menuju sebuah danau. Sebuah telaga. Nah, indah babil jannah yang telaga itu letaknya di pintu surga. Ayat tersebut. Dia pun kemudian mandi di situ di telaga itu. Nah, ayatul ilai nyerimu ahli jannah wa alwanuhum. Kemudian baunya, anginnya penduduk surga. Dan juga warna-warna penduduk surga itu ternyata sampai tercium oleh orang ini yang sedang mandi di telaga yang terletak di depan pintu surga. Nah, fa yarama fil jannah min khilalil bab. Dia terlihat surga dari celah-celah pintu surga. Hanya sekedar ngintip sedikit. Nah, di celah pintu surga kelihatan kenikmatan yang di dalam surga. Penduduk surga yang sedang mendapatkan kenikmatan terlihat oleh orang ini dari luar pintu surga. Nah, fayaqulu rabbi adkhilni lil jannah. Dia meminta kepada Allah, ya Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, atas alil jannah wakata jaitu kelemian nar. Apakah kamu minta aku, apakah kamu minta kepada aku surga padahal aku telah sama dengan kamu dari neraka. Nah, selamat dari neraka itu kenikmatan luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa. Nah, sehingga dalam minta kepada Allah surga itu meminta kenikmatan yang berikutnya. Sila bin Asyial ini seorang yang terkenal banyak ibadahnya, ya. Banyak ibadahnya, khusyuk dalam ibadahnya. Dalam salah satu peperangan, tatkala seluruh pasukan sedang tidur, silahnya kemudian bangun mencari tempat yang jauh, kemudian menjalankan sholat malam. Ternyata ada seorang yang melihatnya, diikuti. Ternyata dia mengambil tempat yang jauh dan menjalankan sholat agar sholat-sholatnya tidak melihatnya. Sholat yang begitu khusyuknya, di tengah-tengah sholatnya ada singa yang mengambilnya, mutar-mutar di sekitarnya. Nah, tapi dia tidak terpengaruh, terus menjalankan sholatnya. Yang khawatir temannya yang melihat, khawatir tentang keselamatan singa, padahal dengan singa yang diutar-utar tenang aja sholat dengan khusyuknya. Nah, setelah singa sedang sujud, atau sahabatnya enggak dari jauh, sekarang waktunya dia ditekan sampai selesai enggak ditekan. Nah, sampai kemudian singa itu pergi dan sila berdoa, ya, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari neraka. Allah misli hada, apakah orang semisal aku pantas minta surga? Orang yang terkenal dengan ibadahnya dalam doanya, ya Allah lindungi aku dari neraka, apakah orang semisal aku pantas untuk meminta surga? Dengan ibadah yang luar biasa, masih merasa tidak pantas kalau minta ke dalam surga. Sehingga tatkala seorang hamba itu mendapatkan nikmat selamat dari neraka, itu nikmat yang luar biasa. Maka hamba Allah ini tatkala minta kepada Allah, ya Rabb, adhilli jannah, masukkan aku ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau minta masuk ke dalam surga dalam keadaan aku telah menyelamatkan kamu dari neraka. Nah, kemudian kata hamba ini, Rabbi ja'alni baini wa baina hijaban asma'u hasisa, ya Rabb, jadikan antara aku dengan surga itu hijab, tabir, biar aku enggak bisa dengar suara mereka. Mau minta masuk surga enggak dipenuhi oleh Allah. Ya. Kalau melihat dari celah-celah kan bikin kepingin. Nah, melihat orang-orang yang di dalam surga begitu nikmatnya, yang bisanya cuma melihat kok, minta masuk enggak boleh. Ini kan bahwa masih saya ditutup air. Nah, enggak kelihatan sama sekali. Maka hamba ini meminta kepada Allah, ya Rabb, jadikan antara aku dengan surga itu hijab, sehingga aku tidak bisa untuk mendengar mereka. Ya. Karena memang tidak dikabulkan permintaan yang masuk ke dalam surga. Nah, sekalian tidak dengar apa-apa, tidak lihat apa-apa untuk surga. Nah, Allah menyatakan fayadkhulul jannah, maka dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dipenuhi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yara yahul manzil amama dzalika kaannama huwa fi ilahi khulmun. Kemudian dinampakkan kepadanya sebuah tempat, sebuah rumah, seakan-akan itu mimpi, begitu indahnya, begitu bagusnya. Nah, rumah yang luar biasa. Kalau disebutkan rumah itu namanya istana. Nah, fayaqul rabbi a'tini dhalikal manzil, kata hambanya, ya Rabb, berikan kepadaku rumah itu. Tertarik ya, rumah yang begitu indah, begitu bagus, sehingga dia minta kepada Allah untuk diberikan rumah itu kepadanya. Fayaqul lahu, Allah menyatakan, la'allaka in a'taituka tas'alu khairahu, apakah kalau aku telah kabulkan apa yang kamu minta, atau kamu akan minta selainnya, atau kamu akan minta lagi? Kata hamba ini, la wa izzatika la as'aluka ghairahu, tidak ya Rabb, demi kemuliaan demi kemuliaanmu, aku tidak akan minta kepada engkau selainnya. Hanya ini aja permintaannya. Ini permintaan yang terakhir dia berjanji kepada Allah. Ini permintaan dia satu-satunya, tidak akan minta yang lainnya. Wa inna man asalindu fanadar yang lebih bagus dari ini. Ya. Yang merasa rumah yang biasa sekarang, rumah yang terbagus, tidak ada yang lebih bagus dari ini. Tidak mungkin dia minta rumah yang lainnya, ini paling bagus, tidak ada yang mengalahkannya. Padahal yang jilu, Allah pun memberikan rumah itu kepada dia. Dia pun menempatinya. Wa yara anna dhalika manzilan ka'annama huwa fihi bisbati li khulmun. Dia sudah mendapatkan rumah yang dia inginkan, kemudian dia melihat rumah yang lainnya. Nah, rumah yang dia sangka itu mimpi, begitu indahnya, mengalahkan rumah yang dia sedang tempati sekarang. Nah, rumah yang dia sedang tempati tidak ada apa-apanya. Qala rabbi a'tini dhalikal manzil. Dia pun berdoa, ya Rob, berikan kepada rumah itu. Nah, dia melanggar janjinya. Dia tadi berjanji kepada Allah tidak akan minta yang lain. Fayaqul Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, fala'allaka ina'taitukahu. Mungkin jika aku mengabulkan permintaanmu, fas'alu ghairahu, kamu akan minta selainnya. Ini ucapan yang sama Allah ucapkan sebelumnya. Nah, tatkala hamba ini meminta rumah, fayaqul, hamba ini menyatakan, la wa'izzatika la as'alu ghairahu. Tidak, demi kemuliaanmu, aku tidak minta selainnya. Dia ulangi sumpahnya sebagaimana yang pertama. Wa anna manzilan ahsanu minhu. Mana ada rumah yang lebih baik dibandingkan rumah ini? Fayu'tahu fayanzilu. Allah pun memberikan rumah yang kedua itu. Dia pun menempatinya. Qala ma yara aw yarfa'u la amama dhalika manzilun akhar ka'anna huwa ilayhi khulumun. Kemudian Allah tampakkan rumah yang ketiga. Yang rumah itu begitu bagusnya, seakan-akan dia sedang bermimpi. Nah, rumah yang begitu bagus. Fayaqul artinya dari kalman yang ketiga kalinya dia menyatakan, ya Rob, berikan kepada rumah ini. Allah Jalla Jalal menyatakan, fala'allaka ina'taitu tas'alul khair. Kalau aku kabulkan permintaanmu, apa kamu akan minta selainnya? Ini yang ketiga kalinya Allah menyebutkan demikian. Nah, la wa'izzatika la as'alu khair. Sumpah yang sama yang ketiga kalinya dia telah melanggar. Tiga, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan minta selainnya. Wa'ayu manjilin yakun ahsanu minhu. Mana ada rumah yang lebih baik dibandingkan ini? Fayaqul fayanzilu, dia pun diberi rumah yang ketiga. Ditambah di rumah ini, zoma yaskutu, kemudian dia diam. Fayaqul Allah Jalla dzikru, malaka la tas'al, kata Allah, kenapa kamu tidak minta lagi? Ini kalau kita dengan manusia yang tersinggung, jadi tadi minta terus, kok enggak jalan mana ya? Kayak sindiran kan gitu ya. Jadi tadi ditambahkan rumah minta terus. Nah, sekarang pakai enggak minta, Allah menyatakan kenapa kamu enggak minta? Qala Rabb qad sa'altuka hatta istahyaytuka, ya Rabb. Aku telah minta kepadamu sampai aku malu kepadamu. Minta terus melanggar janjinya. Wa samtu laka hatta istahyaytu, aku bersumpah kepadamu sampai aku malu melanggar sumpahnya. Wa yaqulu Allah jalla dzikru, alam tarda an utiyaka misra dunya mundu khalaqtu wa ila yaumin ahmaytuha wa sawata'at 'afi. Apakah kamu mau aku kasihkan kepadamu semisal dunia semenjak aku ciptakan dunia? Kalau kamu mau apa sih kamu dunia? Sampai aku ciptakan dunia ila yaumil akhir itu, sampai dunia itu aku lenyapkan. Apa kamu mau? Tak kasih dunia. Semenjak dunia itu aku ciptakan sampai dunia itu aku lenyapkan. Enggak ada yang menolak penawaran ini. Tetapi penawar Allah tidak sampai di sini. Allah menyatakan wa asratu al-alafi, dan itu dikali 10. Dikali 10. Kita harus ingat ya, orang ini orang yang terakhir masuk surga. Orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Diberikan nafsu dunia dari awal sampai akhir 10 kali lipat. Nah, mendengar ini, kata hamba ini, dan zikubi wa'anta rabbul izzah, apakah engkau mengolok-olok aku? Padahal engkau roh yang maha mulia. Ya. Di penawaran Allah dikasih dunia dari awal sampai akhir dikali 10, lebih keram olok-olok. Mendengar ucapan hambanya demikian, fayat haku rabu ta'ala min kaulihi, Allah pun tertawa. Ya. Mendengar ucapan hambanya. Kita harus menetapkan sifat tertawa Allah yang liku bijalalihi, sesuai dengan kebesar dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitsli syai', wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa sifat makhluknya dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menetapkan sifat tertawa untuk Allah, tapi ketawanya tidak sama dengan ketawa kita. Namanya tasbih. Tertawanya Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tertawanya kita sebagai makhluk sesuai dengan kehinaan dan kerendahan kita sebagai makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Khairidina anzani wa razakumullah. Nah, tatkala menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, tatkala sampai di hadis kalimat ini, Allah tertawa mendengar ucapan hambanya. Abdullah bin Mas'ud tatkala menyampaikan hadis ini, kemudian tertawa beliau. Tatkala menyampaikan hadis ini, kemudian ada menyatakan, ya Aba Abdurrahman, qad sami'tu tuhadis hadal hadis mirror. Wahai Aba Abdurrahman, kau menyanyi Abdullah bin Mas'ud, aku telah mendengar kamu menyampaikan dari sini berulang-ulang. Ulama balaghta dal makan bahita. Setiap kamu sampai ke kalimat ini, kamu pasti tertawa. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis hadal hadis mirar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari sini berulang-ulang, berkali-kali. Ulama balaghah dalam makan min hadal hadis dhahika. Beliau pun setiap melewati kata ini, beliau tertawa. Nanti mulai dijalankan lagu lebih masyhur. Hatta rabbi wa adrasu, sampai kelihatan nanti geram beliau, tertawa beliau. Fayaqul rabbu jalla dzikruhu. Nah, kemudian Allah jalla dzikru menyatakan, la walakinni ala dzalika qadirun. Aku tidak mengolok-olok kamu, tapi aku mampu untuk memberikan apa yang aku berikan. Allah mampu memberikan itu. Nah, tidak susah bagi Allah memberikan yang semisal itu. Nah, baik, khairi bidina anzani wa a'azakumullah. Nah, disebutkan di hadis yang lainnya, ya, disebutkan di hadis yang lainnya dari sahabat Abu Sa'd al-Khudri, hampir sama tapi yang dinampakkan dalam pohon, ya, yang dinampakkan dalam pohon. Nah, setiap melihat pohon dia berkata, ya Allah, dekatkan aku kepada pohon itu biar aku bisa bertemu di bawahnya. Kemudian nampakkan pohon yang di tepi dan seterusnya sampai pohon yang di dekat pintu surga. Dia melihat penduduk surga dari pintu itu, mendengar kekeriangan mereka, akhirnya minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga bersama. Nah, tapi ada apa di situ disebutkan? Nah, kata Allah, Perangan-anganlah, ya. Silakan perangan-angan. Ya. Jadi diminta Allah perangan-angan. Baik. Sampai kemudian angan-angannya mentok. Pengen apa sih? Sampai mentok, enggak ada angan-angan lagi mentok. Berarti sudah paling tinggi. Nah, disebutkan kata Allah, kamu hatimu nampak apa yang kamu angan-angankan dan 10 kali lipat. Ya, pokoknya angan-angan sak tinggi-tinggi yang dipersilahkan oleh Allah. Nah, pada yang disebutkan mendapatkan harta raja-raja dunia dikali 10 kali lipat. Nah, luar biasa yang Allah berikan. Dalam badan ini yang paling rendah dalam sholat. Nah, maka hamba ini pun meminta kepada Allah. Nah, sal, kata Allah, mintalah. Kasih kesempatan Allah, sal, mintalah. Kata orang ini, al-hikmi bin nas, gabungkan aku dengan manusia, ya. Gabungkan aku dengan mereka. Nah, fayakun lidhar bin nas, silakan masuk. Nah, bersama manusia. Fayan baliku yarmulu fil jannah, dia pun kemudian berlari-lari kecil di dalam surga. Hatta idza dana minan nas rufi'a lahu fashun min burratin. Tatkala sudah dekat dengan penduduk surga, dinampakkan kepada dia 6 istana yang terbuat dari burra, batu mulia. Nah, batu yang begitu indah. Nah, fayahurru sajidan, dia tiba-tiba langsung sujud. Nah, telah melihat istana yang begitu indah yang terbuat dari batu mulia. Qala, nam, irfa'an, ada yang terkena, angkat kepalamu, maka kenapa kamu kok sujud? Ya qulaitu rabbi, aku melihat Rabbku. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'ala ya Rabbi, atau Allah menampakkan kepadaku. Fayuqalu lahu innama huwa manzilun min manazilika. Itu tadi adalah salah satu dari rumahmu. Itu tadi salah satu rumahmu yang bikin takjub dia sampai dia sujud. Padahal melihat rumahnya sendiri. Kenikmatan yang akan dia dapatkan dalam surga. Nah, summa yalqa rajulan, kemudian dia pun bertemu dengan seseorang, dia bahagia boleh sujud lalu dia siap-siap untuk sujud kepada orang itu. Ketemu satu orang, dia siap-siap untuk sujud kepada orang itu. Fayuqalu ma malak, kenapa? Ya. Kenapa kamu sujud? Fayaqalu annaka malakun min al-malaikah, aku melihat kamu itu seperti malaikat. Dikerangi orang malaikat yang dia di depannya sehingga dia mau sujud. Wayakul, kata orang ini, innama anna khazinun min khuzanika, aku ini salah satu dari penjagamu. Jadi aku salah satu dari penjagamu. Nah, wa abdun min abidika, dan aku salah satu dari budakmu. Tahta yadi al-fuqoh roman, di bawahku itu ada 6,000 bendahara. Ya, orang ini membawa 1,000 pekerjanya, anak buahnya. Nah, mislama ana ali, yang semisal aku. Nah, dan semuanya itu baik, ini budak-budaknya dan pendaharanya satu orang ini dalam keadaan 1,000. Satu orang ini memiliki anak buah 1,000. Nah, bayatul bayantuliku amamu hatta yatanggal pasar. Kemudian dibukalah 6 istana itu. Kalau Allah mendurutin mujawabah, dia terbuat dari batu mulia yang cekung. Sapaifu wa abwabu aghlamuha kama fatihu wa minha, atapnya, pintunya, kuncinya semua terbuat dari batu permata. Astagfiru jauharatun khadra'u mutfinatun bihamra, dia kemudian menjumpai sebuah kamar yang hijau. Fiha sab'una baban, di dalamnya ada 70 pintu. Nah, ada kamar di dalamnya ada 70 pintu. Kullu babin yufdi ila jawharin khadra'u mubattina. Setiap pintunya juga akan mengarah kepada kamar-kamar. Sudah 70 satu kamarnya. Nah, kullu jawharin yufdi ila jawharin ala ghairi lawnin al-ukhra. Fi kulli jawharin surrun wa aswadun wa safa'if. Di setiap kamarnya itu, nah, terdapat permadani-permadani, terdapat istri-istrinya, nah, terdapat macam-macam yang ada di dalamnya. Jadi, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan, nah, untuk dia. Kemudian ini kita ingat terus, ini kenikmatan didapatkan bagi orang yang paling rendah di dalam surga. Nah, adana hunna hawra'u aina, yang paling rendah kedudukannya itu seorang bidadari yang bermata lebar. Aliha sab'una khullah. Nah, istri-istrinya atau bidadari-bidadari yang menemui dia itu mengamalkan 70 perhiasan. Yuramuhu saqiha min wara'i khulaliha. Terlihat sum-sum betisnya dari balik perhiasannya. Itu perhiasan itu setebal 70. Masih tembus sampai kakinya. Sampai betisnya, sampai sum-sumnya. Nah, kemudian kabiduha mir'atuhu wa kabiduhu mir'atuha. Hatinya, hati istrinya ini itu sebagai cermin bagi dia. Nah, bagi laki-laki ini kalau melihat hati istrinya itu kayak cermin, dia bisa melihat dirinya. Ditembus bening. Nah, demikian pula sebaliknya. Idza aqraba 'anha i'raban izada fi aynihi sab'ina dhifan amma kana qabla dhalika. Kalau orang ini sekali aja berpaling, ya, sebentar berpaling tidak melihat istrinya ini, nah, maka bertambah kerinduannya 70 kali lipat, nah, sekali berpaling. Demikian pula wa'idha a'raba 'anhu i'radan. Demikian pula sebaliknya. Nah, kalau perempuan ini berpaling, tapi bertambah kerinduannya, nah, 70 kali lipat. Jadi, hadirin azani wa azakumullah. Nah, ini sampai kemudian ini hadisnya sudah dirangkum ada 5 lembar, 5 halaman. Ya, ini sudah dirangkum menjadi 5 halaman. Ya. Kalau enggak dirangkum, enggak tahu berapa halamannya. Baik. Langsung disebutkan qala Umar, mau khotbah fatwa mendengar hadis ini. Ala tasma'u ma yuhaddithuna ibnu ummi abdi biyaka menyatakan kepada kami. Wahai kak, apa kamu tidak mendengar apa yang diceritakan kepada kita dari Ibnu Ummi Abdi dan yang lebih masyhur tentang kisah yang panjang ini? Anak dengan ahli jannah manusia tentang penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Fakaifa a'lahu? Kata Umar bin Khattab. Terus bagaimana yang paling tinggi? Ya. Ini Umar bin Khattab heran, apa lagi kita? Ya. Beliau sampai nanya, ini kenikmatan penduduk surga yang paling rendah dan terus yang paling tinggi bagaimana? Sudah bisa dipikirkan. Nah, yang paling rendah itu mendapatkan dunia dari awal sampai akhir 10 kali lipat. Diminta untuk berangan-angan setinggi tingginya sampai mentok angan-angannya, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari 10. Nah, itu yang rendah. Dan terus yang paling tinggi bagaimana? Nah, setengah-tengah aja sudah tidak bisa mikir. Apa yang paling tinggi? Begitu luar biasa kenikmatan yang didapati dalam surga. Nah, kata Ka'ab, ya Amirul Mukminin, mala ainun ra'at wa la udhunun samiat. Ya Amirul Mukminin, tidak pernah mata itu melihatnya, tidak pernah telinga itu mendengarnya. Apa yang ada di surga nantinya sama, hanya sama namanya dengan dunia, sama. Tapi model hakikatnya tidak sama, hanya sama namanya. Nah, inna Allah jalla dzikru khalaqa daram ja'ala fiha ma syaa'a min al-azwaj wal thamarat wal asriba. Allah jalla dzikru menciptakan tempat, menjadikan di dalamnya apa-apa yang Allah kehendaki dari azwaj, dari istri-istri, dari bidadari-bidadari, wal thamarat, dari buah-buahan, wal asriba, dari minuman-minuman. Summa adbaqaha, kemudian ditutup oleh Allah tempat itu. Falam yaroha ahadun min khalqihi, tidak ada seorang pun makhluk Allah yang melihatnya. Allah ciptakan tempat, Allah ciptakan isinya yang Allah kehendaki, aswal, pasangan-pasangan, buah-buahan, minum-minuman, luar biasa, kemudian Allah tutup. Falam yaroha ahadun min khalqihi, tidak ada satu makhluk pun yang melihat tempat itu. La Jibril wa la ghairu min al-malaikat. Malaikat Jibril tidak pernah tahu tempat itu. Apa lagi malaikat yang lainnya? Allah tidak pertontonkan, Allah tidak tunjukkan harta kepada Jibril. Nah, utusan Allah kepada para rasulnya. Ini tempat yang istimewa. Nah, summa qara'a ka'bun wa la membaca. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahu min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa itu tidak mengetahui apa-apa yang disembunyikan untuk mereka. Mentor roti ayun, dari penyejuk pandangan mata, sebagai balasan dengan apa-apa yang bimakanu ya'malun, dengan apa-apa yang kalian amalkan, bukan dengan apa-apa yang kalian ilmui. Yang lakukan bukan apa yang kita mengilmuinya, tapi yang kita amalkan. Ilmu yang telah berimbas dengan amal itu yang menentukan. Nah, jadi balasan Allah bagi apa yang telah kita amalkan, bukan yang telah kita ilmui. Nah, wa khalaqa duna dzalika jannatain, kemudian Allah ciptakan dua surga yang isinya di bawah yang pertama tadi, yang Allah tidak tunjukkan kepada siapapun. Nah, wasayyaduha bima syaa'a min Allah, hiasi kedua surga itu dengan segala Allah. Wa arahuma man syaa'a min khalqi, Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki dua surga yang Allah ciptakan. Ada hamba-hamba Allah yang melihatnya. Nah, yang Allah kehendaki. Summa qala faman kana kitabu fi 'illiyyin nazala fi tilka dar allati lam yara ahad. Manang siapa yang kitabnya, kitab catatan amalannya ada di 'illiyyin, tempat yang paling tinggi, maka dia berhak mendapatkan tempat yang belum pernah dilihat seorang pun dari makhluk Allah. Bahkan malaikat Jibril enggak tahu, enggak ngerti tempat itu. Nah, hada inna rajula min ahli illiyin la yahruju fayasiru fi mulkihi, sampai ada hamba Allah yang termasuk penduduk illiyin, ya, yang berhak mendapatkan tempat yang tidak pernah diketahui seorang pun dari makhluk Allah, itu berjalan di kerajaannya. Wala tarqa khaymatun min hiyamil jannah illa dakhulaha min ba'i wajihi. Tidak tersisa kemah dari kemah-kemah surga kecuali dimasukinya, dimasuki oleh cahaya wajahnya. Cahayanya toh yang masuk ke kemah-kemah, belum orangnya. Sinarnya luar biasa. Wastabshiruna birihi, mereka mendapat kabar gembira dengan baunya, dengan baunya. Fayaqulu wa hal hadha 'ain, hadha qurun min ahli al-iyyin. kata mereka, ini baunya berduk ilin, baru baunya tau. Orang sedang jalan-jalan, ya. Simaknya sudah masuk ramah-ramah sorga. Nah, perkhidmatnya siro fi mulkihi. Nah, dia sedang berjalan di kerajaannya. Qala wayhaka ya Umar wa Umar bin Khattab Amir Mukminin celaka wayhaka inna hadzal qulub wa qad istansara faqbidha hati ini sudah terbang tangkap rindu dengan angan-angan surga masyaallah Umar menyatakan hati sudah terbang kok ingin mendapatkan cepat tangkap nah subhanallah disebutkan di hadis yang lainnya oleh beliau disebutkan dalam sifatun nar ya. Kalau ada satu penduduk neraka masuk dalam sebuah masjid yang di dalamnya ada 1000 orang lebih kemudian dia bernafas akan terbakar semuanya nah, satu orang penduduk neraka nah, masjid terbakar seisinya orang-orang ada 1000 di situ. Hingga orang-orang yang ahli ilmiin jika berjalan cahaya sudah kemana-mana dulu cahaya masuk kamar-kamar, masuk kamar cahayanya, belum orangnya kamar sudah terang benderang hanya dimasuki cahayanya dan baunya nah, tercium oleh orang-orang yang lainnya. Nah Allahu a'lam bishawab, masih panjang ceritanya nah, dan waktunya sudah habis. Berapa tinggi nilai terkecil utang ini? Tidak ada nilai tinggi rendah yang punya utang. Sekecil apapun ya utang. Nah, jadi utang itu nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini harta yuqdu'an. Utang itu jiwa seorang mu'min itu terkait dengan utangnya sampai diselesaikan. Utang itu berbahaya, sangat berbahaya. Rasulullah tatkala dimintanya oleh sahabatnya yang punya utang beliau mengatakan sallu ala sahibikum. Selati sahabat kalian, beliau enggak mau nyelati. Ya, gara-gara punya utang. Nah. Yaqarr syaitul ladan bi illati. Orang yang mati syahid itu diampuni segala dosanya kecuali utang. Nah, ini berbahaya, jangan diremehkan. Terus bagaimana kalau kita punya hutang dan seorang orang tersebut telah meninggal? Ada ahli warisnya? Masih ada keluarganya enggak? Ya. Kalau kita jumpai keluarganya kasih bayar di situ, ahli warisnya. Nah, ini orangnya sudah enggak tahu kemana keluarganya kita, enggak tahu sokongnya, enggak tahu sama sekali. Sudah, sedekahkan dengan niat bulan pahalanya. Nah, sedekah sebesar yang kita hutang, kemudian niatkan ini pahalanya untuk bulan yang kita berhutang kepadanya. Nah, karena kita tidak tahu dia kemana. Sebuah riwayat yang panjang disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, ada seorang yang ingin bayar hutang tidak tahu kemana orangnya, kemudian dia masukkan ke kayu, kemudian dia kirim-kirimkan ke lautan sampai pun ditemu oleh orang yang utangi. Nah, ini ada kisah yang panjang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah, kalau alam, apakah bisa kita jalankan hutang? Tak tahu orangnya apa-apa langsung. Kalau sekarang ini ditemu orang banyak. Jadi disebutkan para ulama, sedekahkan dengan niatan untuk yang menghutangi kita. Baik, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan Syawal, insyaallah bulan Ramadan kita libur. Nah, insyaallah saya mungkin kita akan membaca kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, anjuran dan juga ancaman. Nah, kita ini baca sahihnya yang ditahrif oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.